Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan menghadiri majlis ilmu dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fid din, untuk mendalami agama ini, mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini yang akan kita bahas dalam kajian ini, risalah yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat Islam, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas rahimahullah ta'ala. Risalah ini, kitab ini, walaupun ringkas namun menjelaskan perkara-perkara yang penting, yang pokok dalam agama ini. Ada yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Untuk mempersingkat waktu, kita bacakan pendahuluan dari muallif Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Muqaddimah, pendahuluan risalah ini. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wa sallallahu wa sallama ala abdi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan kesudahan yang baik bagi hambanya yang bertakwa. Salawat Allah dan salamnya kepada hambanya dan rasulnya, Nabi kita, Nabi Muhammad. Demikian juga kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya, seluruhnya. Amma ba'd, adabun setelah itu, fahadhi kalimatun mujizah. Maka dalam risalah ini, dalam buku yang kecil ini, berapa kalimat penjelasan yang ringkas. Fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammah an dinil Islam. Penjelasan sebagian perkara yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat umum kaum muslimin tentang agama Islam, yang berkaitan dengan agama Islam, sebagian perkara yang diwajibkan dalam agama ini. Samaituha ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Aku berikan judul risalah ini dengan ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Beberapa pelajaran-pelajaran yang penting untuk masyarakat umum kaum muslimin atau segenap umat Islam. Wa as'alullaha an yanfa'a biha al-muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar menjadikan risalah ini yang beliau tulis ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan Allah menerimanya dariku. Sesungguhnya dialah zat yang maha dermawan, maha mulia. Ini pendahuluan dari muallif Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Beliau awali dengan basmalah, namun kemudian pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulnya. Memulai risalah, nah, ketika kita menulis kitab atau menulis buku atau menulis surat dan yang semisalnya, nah, disyariatkan memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka mencontoh Al-Quran. Al-Quranul Karim diawali dengan basmalah, penulisannya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika menulis surat-surat pada para raja-raja, mengajak mereka, mendakwahi mereka masuk Islam, beliau awali surat beliau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, suratul Fatihah wa qisarus suwar, tentang surah Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek dari juz amma. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisarus suwar, surah Al-Fatihah dan yang memungkinkan untuk dipelajari, dibaca dari surat-surat yang pendek. Min surati zalzalah ila surati nas. Dari surah zalzalah sampai surah an-nas. Talqinan wa tashihan lil qira'ah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmu. Dibacakan, dibenarkan bacaannya, berusaha untuk menghafalnya, menghafal surah-surah yang pendek tersebut, dan penjelasan yang wajib untuk difahami tentang surat-surat pendek tersebut. beliau menganjurkan untuk menjelaskan surah Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek dari surah Zilzalah sampai An-Nas. Nah, jika mungkinkan untuk dipelajari, nah, cara bacanya, nah, bacaan yang benar, kemudian penjelasannya, penafsiran tentang surat-surat yang pendek tersebut. Nah, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, pembuka Al-Quran yang pertama kali, surat yang pertama dalam Al-Quran dan merupakan induknya Al-Quran. Karena Al-Fatihah secara umum mengandung, memuat perkara-perkara yang penting, yang pokok yang ada dalam Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah adalah surat yang wajib untuk kita baca pada setiap rakaat dalam sholat kita. Tidak sah sholat kita kecuali harus membaca surat tersebut, termasuk rukun dalam sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Fatihah pembuka Alkitab di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita membaca surat dari Al-Quran, awal bacaan kita disyaratkan baca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan gangguan syaitan yang terkutuk. Karena dengan isti'adah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar lindungi, dijaga dari godaan syaitan. Karena syaitan sangat bersemangat, berusaha memalingkan kita, memalingkan manusia dari Al-Quran. Sangat bersemangat untuk memalingkan hambanya dari Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, mengamalkannya. Syaitan sangat bersemangat untuk menghalang-halangi manusia, memalingkan mereka dari hal ini. Karena barang siapa membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, maka dia akan diberikan petunjuk di atas jalan yang lurus, selamat dari godaan-godaan syaitan. Allah akan berikan penjagaan dia dari godaan-godaan syaitan. Berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkannya. Oleh karena itu syaitan sangat bersemangat memalingkan hamba dari membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, agar kita terlindung, mendapatkan perlindungan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disyariatkan ketika hendak membaca Al-Quran, syariatkan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaiton yaitu al-ati al-mutamarrid. Jin yang durhaka, yang membangkang. Jin yang durhaka, yang membangkang, syaiton. Dan penggunaan syaiton kadang juga digunakan untuk manusia. Bukan hanya jin yang membangkang, yang durhaka, namun juga manusia yang membangkang, yang durhaka, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga disebut dengan syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi memiliki musuh-musuh, para syaitan, para pembangkang dari kalangan jin dan manusia. Namun yang disebutkan dalam isti'adah ini adalah syaitan dari kalangan jin. Biasa memberikan bisikan-bisikan, godaan-godaan, bisa masuk menggoda manusia melalui aliran darah. Ini syaitan. Ya jiri min abni adam ajrod dam. Sebagaimana sabda Rasul dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya syaitan bisa masuk pada manusia, menggoda manusia, masuk melalui aliran darahnya. Ar-rajim, al-matrud, al-mub'at an rahmatillah, yang diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun berusaha menyesatkan anak cucu Adam agar sama seperti dia, dijauhkan dari rahmat Allah, sama-sama menjadi penghuni api neraka. Dia sangat bersemangat menggoda manusia, menyesatkan manusia agar sama-sama menjadi penghuni api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kita berhati dari syaitan, berhati dari langkah-langkahnya, godaannya, tipu dayanya. Karena barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, godaan syaitan, akan diajak sama-sama menjadi penghuni api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Berhati-hati darinya. Berhati dari godaannya, langkah-langkahnya, jalan-jalannya. Karena sesungguhnya dia hanyalah mengajak teman-temannya, siapa saja yang mau mengikuti godaannya, agar sama-sama menjadi penghuni api neraka. Di antara jalan keselamatan agar kita terhindar dari godaan syaitan adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dijaga dari godaannya, bisikannya. Ini di awal ketika kita ingin membaca Al-Qur'an disyariatkan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan jika membaca di awal surat, membaca awal surat, baik itu surah Al-Fatihah ataupun yang lainnya, disyariatkan setelah isti'adah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika membaca bukan dari awal surat, nah, misalnya membaca di pertengahan surah Al-Baqarah misalnya, bukan dari awalnya, maka seperti ini terlalu cukup dengan isti'adah. Nah, jika membaca surat bukan dari awalnya, nah, misalnya dari pertengahan kita membaca, melanjutkan bacaan sebelumnya, nah, maka cukup dengan isti'adah saja. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca ayat yang kita ingin baca, nah, yang bukan awal surat. Nah, adapun awal surat, nah, disyariatkan baca basmalah. Nah, setiap awal surat disyariatkan baca basmalah kecuali surah At-Taubah. Nah, kecuali surah At-Taubah tidak disyariatkan baca basmalah sebelum surah At-Taubah. Nah, demikian juga penulisan dalam mushaf, dalam mushaf Utsmani, mushaf yang biasa kita baca, sebelum surah Taubah tidak ada basmalahnya. Adapun surah-surah yang lainnya semuanya ada basmalahnya sebelum surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah ini merupakan ayat tersendiri, nah, pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, kecuali tadi surah Bara'ah, surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah penulisan dalam mushaf Utsmani, nah, tidak ada basmalah sebelum surat At-Taubah. Dan juga basmalah bagian dari surah An-Naml, nah, bagian ayat dari surah An-Naml dalam kisah Nabiullah Sulaiman. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesungguhnya surat yang ditulis Nabi Sulaiman dari Sulaiman dan ditulis diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari surah Al-Fatihah, apakah basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah? Ini ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat tersendiri, nah, pemisah antara satu surat dengan yang lainnya. Nah, dan yang lebih kuat Allahu a'lam, nah, bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ayat tersendiri. Nah, Al-Fatihah 7 ayat namun tanpa dihitung basmalah. Nah, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah, ketika Rasulullah menerangkan surah Al-Fatihah, yang beliau sebutkan pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Qasamtu shalah baina bain 'abdi fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qal hamidani 'abdi. Nah, aku membagi salat, yaitu surah Al-Fatihah, antara hambaku dengan diriku. Nah, kandungan surah Al-Fatihah Allah bagi dua, sebagiannya untukku, sebagian lagi untuk hambaku. Nah, dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka hamidani 'abdi, hambaku memujiku, menyanjungku. Nah, syahidnya di sini Rasulullah dalam hadis qudsi ini, nah, ketika menjelaskan surah Al-Fatihah Yang pertama kali beliau sebutkan adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Menunjukkan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Namun yang banyak di mushaf mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kebanyakan mushaf yang kita pakai menguatkan pendapat basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdu, yang namanya Alhamdu dalam bahasa Arab adalah pujian dan sanjungan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Sanjungan, pujian dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Dan yang namanya pujian yang sempurna ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang sempurna. Sempurna pada zatnya, sempurna pada sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan satupun padanya. Segala sifat yang Allah miliki, nama-nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Beda dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk ada kekurangan-kurangan padanya. Sebagai contoh misalnya, di antara nama Allah Ta'ala Al-Hayyu, yang maha hidup, menunjukkan sifat al-hayah, kehidupan Allah Ta'ala, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang azali abadi, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus Allah maha hidup selamanya, seterusnya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kamu, bersandarlah kamu kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Terus maha hidup. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Beda dengan kehidupan manusia. Hidupnya manusia diawali dengan tidak ada, menjadi ada hidup. Setelah itu merasakan kematian, mengalami kematian. Walaupun bagi manusia hidup sifat yang bagus, yang sempurna bagi manusia, tapi ada kekurangan-kurangan padanya. Diawali dengan al-maut, tidak ada, al-adam. Setelah hidup pun merasakan kematian. Adapun hidup sifat Allah Ta'ala yang Allah miliki adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Contoh yang lain misalnya, di antara nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu. Yang maha berilmu menunjukkan penetapan sifat al-ilm. Sifat ilmu bagi Allah Ta'ala sifat yang sempurna. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat ilmu yang sempurna. Semua yang terjadi, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Yang terjadi di bumi, yang terjadi di langit, yang terjadi di daratan, di lautan, semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun yang luput, yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidaklah ada daun yang jatuh daun tanaman, daun pohon yang jatuh dimanapun tempatnya, melainkan Allah mengetahuinya. Tidaklah ada biji yang berada di kegelapan bumi dalam tanah, tidak pula ada tanaman yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya Allah mengetahuinya. Ada ditulis dalam kitabnya yang nyata, yang jelas, fi kitabi mubin, semuanya Allah telah tulis, catat takdirnya dalam kitab, dalam takdir. Ini menunjukkan sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diawali al-jahl, kejahilan, dan juga tidak dimasuki oleh nisyan, lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa. Sifat ilmu yang sempurna. Segala sesuatu semuanya Allah mengetahuinya. Beda dengan ilmu manusia. Ilmu manusia awalnya tidak tahu, awalnya jahil. Awalnya jahil, tidak memiliki ilmu. Setelah belajar memiliki ilmu, tahu. Ilmu yang telah dia ketahui dimasuki oleh anisian, kadang lupa. Kadang lupa ilmu yang telah dia pelajari, yang pernah dia ketahui. Menunjukkan bahwa sifat yang ada pada makhluk, ada kekurangan-kekurangan padanya. Adapun sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Demikian seterusnya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang lainnya. Semuanya adalah nama dan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Adapun lafzul jala Allah, maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud, dzul uluhiyah wal 'ubudiyah. Allah maknanya adalah yang disembah, yang diibadahi, yang memiliki sifat-sifat yang dengannya berhak, pantas untuk disembah, untuk diibadahi, pantas hamba tunduk patuh kepadanya. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak, yang pantas untuk kita sembah. Adapun selainnya, semua selain Allah, semuanya tidak pantas untuk diibadahi. Walaupun dia itu para nabi, walaupun para malaikat, walaupun para rasul, walaupun para wali-wali, tidak ada yang pantas untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Yang demikian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, yang berhak, yang pantas, yang benar untuk diibadahi, disembah. Adapun yang mereka seru, yang mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ada yang menyembah para nabi, para malaikat, wali-wali, pohon-pohon, bebatuan, itu semuanya adalah batil. Sesembahan peribadatan yang batil. Yang hak, yang benar, yang pantas untuk kita ibadahi hanyalah Allah semata. Rabbil alamin, yang mengatur alam ini. Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Di antara makna Rabb, itu yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Yang mencipta, yang menguasai, mengatur seluruh alam ini. Alam itu kullu ma siwallah. Fahuwa alam. Semua yang selain Allah, semua makhluk yang ada selain Allah, semuanya itu adalah alam. Baik itu manusia, para malaikat, jin-jin, hewan-hewan, benda-benda yang di langit, yang di bumi, darat, yang di lautan, semuanya itu alam. Semuanya Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Dan keyakinan ini bahwa Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan alam ini termasuk manusia dan yang lainnya, ini bukan hanya kaum muslimun yang meyakininya, mengimaninya. Bahkan orang-orang musyrikun di zaman Rasulullah pun juga mengakuinya, membenarkannya, bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikun, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebatas hanya mengakui rububiyah saja tidak cukup. Sebatas mengakui rububiyah Allah namun tetap menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu tidak cukup, belum menjadikan seorang muslim. Namun dia juga harus meyakini, mengimani uluhiyah Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita harus meyakini, mengimani Allah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita. Demikian juga kita harus hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selainnya. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harus mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Ini di antara nama-nama Allah Al-Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara kedua nama ini, Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah bil khalq, Ar-Rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas untuk seluruh makhluknya. Yang memiliki rahmat yang luas untuk seluruh makhluknya. Bahkan orang-orang kafir pun di dunia ini juga merasakan pengaruh asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, kekufuran, kesyirikan, Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Diberikan kenikmatan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Perkara-perkara yang mereka butuhkan di dunia ini. Itu adalah sebagian dari rahmat Allah kepada mereka, rahmat yang umum. Dzur rahmatil wasi'ah bil khalq. Yang memiliki rahmat yang umum untuk seluruh makhluknya. Adapun Ar-Rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin, yang memiliki rahmat yang khusus untuk hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah sayang terhadap hambanya yang beriman. Khusus untuk hambanya yang beriman. Ini diambil dari nama Ar-Rahim. Dzurrahmatil khassah bil mu'minin. Dan rahmat Allah di surga, di akhirat nanti, surga Allah Ta'ala, kenikmatan yang Allah persiapkan untuk hamba yang di surga, itu khusus untuk hambanya yang beriman. Khusus Allah persiapkan untuk hambanya yang beriman, tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang kafir. Masih berapa menit Isya? 10 menit. Kita lanjutkan atau dibuka sesi tanya jawab? Dilanjutkan saja atau ada sesi tanya jawab? Untuk pembahasannya tentang surah Al-Fatihah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada berapa menit? Kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya mungkin bisa ditulis di kertas. Pertanyaan yang mudah yang bisa kita jawab, bisa kita jawab. Yang tidak mungkin bisa ditanyakan ke yang lainnya.